Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtadatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fillah. Ikhwati billah jazakumullah, kita masih di dalam surat At-Takwir dari kitab Taisir Karim Rahman di Tafsir Kalam Manan. Menunjukkan akan sanad Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an memiliki sanad yang paling tinggi dan paling mulia dari apa yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Dari Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Jibril alaihi salam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kemuliaan. Yang pertama adalah Rasulun Karim. Disifati dengan sifat mulia. Karena kemuliaan daripada perangai, akhlak Jibril alaihi salam, di mana padanya terdapat nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang tinggi, yang mulia. Dan Allah jadikan sebagai malaikat yang paling utama di antara malaikat-malaikat yang lainnya, paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disifati dengan dziquwah, memiliki kekuatan. Sehingga mampu untuk menjalankan dengan kekuatan tersebut segala apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian disifati inda bil ars, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jibril sebagai malaikat muqarrab, malaikat yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan manzilah rafi'ah, kedudukan yang sangat tinggi, kekhususan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Jibril. Makin, yakni memiliki makanah, memiliki kedudukan di atas kedudukan-kedudukan seluruh malaikat. Kemudian di antara sifat Jibril berikutnya yang akan kita baca, muta'in thamma, Jibril muta' fil mala'il a'la, ditaati di sana, yakni di langit sana, di kedudukan yang paling mulia di sisi para malaikat, ditaati. ladaihi di sisinya minal malaika al-muqarrabin junudun, di sisi Jibril terdapat malaikat-malaikat yang didekatkan sebagai pasukannya, tentaranya. Artinya di situ malaikat Jibril memiliki pasukan dari kalangan para malaikat muqarrabun nafidhun fihim amru, di mana Jibril seluruh apa yang dia perintahkan kepada mereka para tentara di kalangan para malaikat ini pasti akan direalisasikan, pasti akan dijalankan, sehingga Allah menyebutnya mutok, ditaati di sana. Muta'un ro'yuh, ditaati semua daripada apa yang menjadi pemikirannya, pendapatnya, apa saja yang kemudian Jibril perintahkan kepada para malaikat, dan perintah-perintah tersebut tidak akan keluar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dijalankan. Aminun ay dzu amanah. Dan ini sifat berikutnya daripada Jibril, malaikat yang memiliki amanah. Wa qiyam bima amara bihi. Wa qiyam bima umira bihi. Dan menjalankan apa saja yang dia diperintah dengannya. La yazidu wa la yanqus. Ini makna daripada amanah. Tidak menambahi, tidak pula mengurangi. Betul-betul amanah. Apa yang diperintahkan dijalankan, apa yang harus disampaikan disampaikan, apa yang tidak disampaikan maka juga tidak disampaikan. Murni menjadi penyampai dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Wala yata'adda ma quddalahu, dan tidak melampaui apa yang telah digariskan untuknya, diberikan batasan padanya. Wa hadza kulluhu yadullu ala syarafil Qur'an 'indallah ta'ala. Dan ini semua menunjukkan akan kemuliaan daripada Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian menyebutkan kemuliaan-kemuliaan Jibril? Apa kaitannya dengan kemuliaan Al-Qur'an? Fa innahu ba'atha bihi hadzal malakal karim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus dengan membawa risalah Al-Qur'an, dipilih dari kalangan malaikat yang paling mulianya. Al-mausuf bitilka sifatil kamilah, yang tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Wal'ada annal muluka la tursilul karim alaiha illa fi ahamil muhimmat. Dan kebiasaan yang ada pada manusia, tentunya pada Allah min babi aula, walillahil matalul a'la, kebiasaan bahwasannya para penguasa, para raja, tidaklah mereka mengutus utusan mulia melainkan perkara yang diutus tersebut adalah perkara yang paling penting, memiliki nilai ahamiyah, urgensi yang sangat tinggi. Wa asrafur rasail, dan bahwasannya risalah tersebut adalah risalah yang paling mulia. Sehingga yang diutus membawanya adalah orang yang paling mulia di sisi sang raja. Itu kebiasaan. Artinya utusan raja itu akan sangat dihormati. Terlebih yang diutus adalah orang kepercayaan, tangan kanan sang raja sendiri. Ini menunjukkan bahwa surat yang dibawanya adalah surat yang sangat berharga, sangat mulia, sangat tinggi, sangat bernilai, sangat penting. Sehingga di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an tersebut dibawa oleh malaikat yang paling mulianya, paling kokohnya, paling perkasanya, paling terpercayanya dan seterusnya dari sifat-sifat malaikat Jibril, ini menunjukkan akan betapa sangat mulianya Al-Qur'an. Demikian pula dari sisi yang lain, Jibril alaihi salam disifati dengan sifat-sifat tersebut menunjukkan akan kekokohan dirinya di dalam menjaga apa yang dia, yakni Jibril, diutus dengannya. Menjaga dari apa? Dari taghyir wa tabdil. Menjaga dari perubahan dan diganti-ganti. Kenapa? Karena Jibril makin kokoh. Tidak akan ada sesuatu yang mampu untuk merubahnya di hadapan Jibril, atau menggantinya, atau menambahinya, atau menguranginya. Terlebih Jibril ditaati di sana. Kalau pada manusia saja, kalau manusia tersebut tersifati dengan mutok, ditaati, tidak ada yang lebih di atasnya. Kenapa? Karena dia ditaati oleh semua pihak. Maka tidak ada yang mampu memberikan pengaruh kepada dia. Yang lainnya di bawahnya. Demikian pula sifat amin. Menunjukkan bahwa tidak mungkin berbuat khianat. Sehingga Al-Quran dengan ini, dia datang dalam keadaan betul-betul terjaga. Tidak mungkin terjadi padanya khalal, tidak mungkin terjadi padanya celah. Baik celah dari pihak luar, ataupun celah dari pihak si pembawa. Ini Jibril. Karena dari pihak luar, Jibril adalah makin kokoh dan mutok, dipercaya, ditaati. Tidak ada yang akan mampu untuk mempengaruhinya. Sedangkan dari pihak Jibril sendiri, dia adalah amin, terpercaya, tidak mungkin kemudian memberikan tambahan ataupun pengurangan dari apa yang diamanahkan kepadanya. Inilah sana daripada Al-Quran. Baik, kemudian saya sadi menyatakan, walam nadzakara fadlar rasul al-malaki alladhi ja'a bil Qur'an dzakara fadlar rasul al-bashari. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan rasul dari kalangan malaikat, rasul yang mengemban tugas membawa Al-Qur'an, yakni Jibril, diberi sifat-sifat kemuliaan yang sedemikian rupa, Allah kemudian menyebutkan keutamaan daripada Rasul Al-Bashari, Rasul dari kalangan manusia, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Alladzi nazala alaihi al-Qur'an, yang Al-Qur'an turun kepadanya. Wada'a ilaihi nas, dan mengajak manusia kepada Al-Qur'an. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat beliau SAW, wa ma sahibukum wa huwa Muhammad SAW bimajnun, dan tidaklah teman kalian, yakni Muhammad SAW, bimajnun, bukanlah orang yang gila. Kama yaquluhu ada'u al-mukadzibuna bi risalati, sebagaimana diucapkan oleh musuh-musuh beliau yang mendustakan akan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan. Di antara tuduhan tersebut adalah bahwa beliau itu gila, atau beliau orang yang terkena gangguan jin, atau beliau dikatakan sebagai seorang penyair atau dikatakan penyihir dan sebagainya. Al-mutaqawwiluna 'alaihi min al-aqwal. Mereka membuat takawul, tuduhan-tuduhan, pensematan-pensematan, lakop-lakop dan julukan-julukan dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati yuriduna an yutfi'u biha ma ja'a bihi. Masya'u wa qadaru 'alaihi. Yang mereka inginkan dengan itu hendak memadamkan apa yang Rasul bawa. Yaitu cahaya hidayah. Ingin memadamkan daripada cahaya Al-Quran. Apa yang mereka kehendaki dan apa yang mereka kuasai. Berusaha untuk melakukan hal tersebut pada Rasulullah SAW. Sesuai dengan apa yang mereka mampu. Mereka ya usahanya begitu sangat gigih. Untuk menghadang laju dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan kepada Rasulnya, wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah teman kalian itu gila. Bal huwa akmalun nas aqlan, bahkan beliau adalah orang yang paling sempurna akalnya dari manusia. Wa azaluhum ra'yan, dan yang paling cermat ra'yunya, paling encer otaknya, paling jenius. Wa asdaquhum lahjatan, sudah paling pintar, paling lurus pula lahjanya ya, ucapan-ucapannya itu paling lurus, bahasanya paling fasih. Maka pada kalimat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia dari sisi sifat perangai, akhlak, dan dari sisi fisik, karena gila itu kan kaitannya dengan fisik, walaupun juga psikis. Jadi ini merupakan bentuk pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi tersebut. Kamalul khalq wa kamal al-khuluq, kesempurnaan penciptaan dan kesempurnaan akhlak. Dan pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berada di atas perangai budi pekerti yang agung. Sehingga terkumpul pada beliau dua kesempurnaan. Kesempurnaan secara fisik dan kesempurnaan secara akhlak. Kesempurnaan secara hissi dan kesempurnaan secara maknawi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya, melihat Jibril, bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Ai ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam bil ufuqil mubin. Ini Muhammad melihat Jibril alaihi masallatu wassalam di ufuk yang terang. ufuk yang terang itu alladzi huwa a'la ma yaluhu lil basar, adalah tempat yang paling tampak jelas bagi pandang mata. Tempat yang paling tampak kelihatan jelas bagi pandang mata itu adalah ufuk al-mubin. Maka di sini isbatul liqa dengan melihat isbatul liqa, penetapan daripada al-liqa. Jadi kalau dalam sanad ya, sanad itu paling tingginya adalah isbatul luqi atau liqa. Dan itu merupakan syarat Bukhari. Sahih Bukhari itu menetapkan syarat untuk kemudian bisa diterima hadisnya, dimasukkan dalam sahihnya, masing-masing rawi itu harus bertemu. Harus diketahui bertemu. Kalau tidak diketahui bertemu, ini masih majhul. Kalau hanya sekedar ini fulan dengan alan, sekedar mu'asyarah satu masa, maka belum teranggap. Ya, sekedar mu'asyarah itu belum teranggap. Padahal itu juga syarat ya, syarat sahih yang disebutkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau Imam Muslim ya sebatas mu'asyarah, selama rawi tersebut tidak dikenal sebagai rawi yang mudallis, tadlis, maka hadisnya sahih. Ini syarat Muslim. Adapun syarat Bukhari harus isbatul luqi. Dan itu adalah syarat yang paling berat di dalam hadis. Al-Imam Al-Bukhari menghafal ratusan ribu hadis beliau. Akan tetapi yang dimasukkan di dalam Sahih Bukhari tidak terlalu banyak. Hanya ribuan hadis saja. Itu Sahih Bukhari. Karena sangat ketatnya syarat yang ada pada beliau. Nah di sini Rasulullah SAW melihat dan bertemu Jibril. Ini menunjukkan akan isbat al-luqi yang merupakan a'la daraja bisanat, setinggi-tingginya derajat sanad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma huwa 'ala ghaibi bidhanin. Ai wa ma huwa 'ala ma auhahu Allahu ilaihi bi muntaham. Maksud daripada bidhani di sini, dan tidaklah dia yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal ghaibi, terkait dengan perkara yang ghaib, bidhani. Dhani dengan makna bimuttaham, tidaklah muttaham, tidaklah tertuduh. Tertuduh berdusta atau mengada-ada, atau tertuduh menambah atau mengurangi, atau tertuduh menyembunyikan daripada perkara yang ghaib. Sehingga dhani yang artinya adalah kikir, itu maksudnya di sini adalah menyembunyikan sesuatu dari perkara yang baik. Tidak, Rasulullah SAW pada apa yang memang manfaat dan maslahat untuk umat, perkara-perkara tersebut akan disampaikan oleh beliau semuanya, apa yang diwahyukan kepada beliau. Yazidzi awyankus awyaktum ba'doh, menambah badannya atau mengurangi atau merahasiakan sebagiannya, menyembunyikan sebagiannya. Tidak, Rasulullah SAW tidak bersifat demikian. Bahwa sallallahu alaihi wasallam aminun, aminu ahli sama wa ahli al-ard. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang terpercaya, yang paling dipercaya oleh penduduk langit dan oleh penduduk bumi. Alladzi balagha risalat risalati rabbih al-balaghal mubin, di mana beliau menyampaikan seluruh ibadah risalah Allah Subhanahu wa taala dengan penyampaian yang terang, yang jelas, yang nyata. Beliau menjelaskan seluruh daripada apa saja yang diperintahkan untuk disampaikan. dan dijelaskan. Falam yashif bisyai minhu, maka beliau sama sekali tidak bakhil, tidak kikir dengan sesuatu pun darinya. Kalau memiliki ilmu, maka beliau pasti akan sampaikan. An ghaniyyin wala faqirin, tidak kepada orang yang kaya ataupun kepada orang yang fakir. Siapa yang butuh dan bertanya kepada beliau satu masalah, pasti akan disampaikan perkara tersebut apabila beliau mengetahuinya. Wala ra'is wala mar'us, tidak pula kepada pemimpin ataupun yang dipimpin. Wala dzakar wala unsa, tidak kepada laki-laki maupun wanita. Wala khadori wala badawi, tidak terhadap orang-orang yang orang-orang perkotaan, orang-orang yang hadir di situ yang di sekitar beliau, ataupun orang-orang pedalaman, orang-orang yang di pelosok-pelosok atau tinggal di padang pasir, orang-orang badui. Semuanya, siapa saja datang kepada Rasul bertanya tentang agama, pasti akan dijawab dan dijelaskan oleh beliau. Ada yang datang kemudian meminta, ya Muhammad dullani fil Islam qaulan la as'al anhu ahadan ghairak, sampaikan kepadaku di dalam Islam ini satu ucapan yang aku tidak lagi butuh bertanya kepada selain. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akhbirni anil Islam, disampaikan apa itu Islam. Mahwal iman, disampaikan oleh Rasulullah SAW apa itu iman. Banyak yang datang kepada Rasul dan bertanya dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Bahkan para sahabat yang berada di seputar Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat dekat beliau, itu kalau datang seorang badui sangat senang mereka. Kenapa? Karena orang-orang badui itu ceplos-ceplos. Ya. Pertanyaan kadang perkara-perkara yang mungkin tabu untuk ditanyakan, ditanyakan. Yang mungkin sungkan untuk ditanyakan, ditanyakan. Ya. Para sahabat sendiri mungkin tidak kesampaian untuk bertanya tentang perkara tersebut. Akan tetapi badui, yang namanya badui, tanya dengan sangat polosnya. Ya Rasulullah, biasanya tidak mengucapkan Rasul, tapi ya Muhammad, gitu. Orang badui. Padahal ya memang mereka orang-orang yang jauh daripada kehidupan kota, sehingga memang temperamen agak terlihat sedikit kasar bahasanya. Tapi mereka orang-orang yang baik. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Gitu kan? Tanya tentang kapan hari kiamat. Rasulullah SAW tidak kemudian menjawab pertanyaan tersebut, tetapi beliau mengarahkan kepada sesuatu yang lebih penting. Apa perlunya untuk mengetahui hal itu, kapan terjadinya. Tetapi yang paling penting adalah apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya. Pertanyaan dibalas dengan pertanyaan oleh Rasul. Maka kemudian si badui mengatakan, aku tidak memiliki sesuatu yang aku andalkan daripada amalan, hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasul. Maka beliau mengatakan, almar'u ma'a man ahabba fil kiamah, seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat nanti. Al-muhim, ini gambaran-gambaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah pelit, tidaklah kikir, bakhil terhadap perkara yang beliau ketahui dari kebaikan. Semua apa saja kebaikan untuk umatnya beliau akan sampaikan. Walidzalika ba'athahu Allah fi ummatin ummiyah, dan karenanya Allah Subhanahu wa taala utus beliau kepada umat yang ummi. Umat yang ummi itu yang tidak bisa baca tulis. Bukan berarti semua yang ada pada masa tersebut, orang-orang yang ada di Mekah atau yang di seputar Rasul SAW tidak ada yang baca tulis semua, enggak. Tetapi golibnya secara umum demikian kondisinya. Umat yang ummi. Dan Rasulullah SAW sendiri mengatakan demikian, nahnu ummatan ummiyah, kita ini umat yang ummi. La naqra' wa la naktub, kita tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sehingga agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama yang mudah. Hanifiyah samhah. Agama yang lurus dan mudah, gampang. Kenapa? Karena agama ini untuk umat yang ummi. untuk umat yang umum. Sehingga kalau kita melihat ya perintah sholat misalnya dengan perkara-perkara yang bisa terlihat oleh mata, fajar kan bisa, waktu subuh di saat fajar terbit kelihatan, duhur di saat tergelincir sedikit kelihatan. Setiap orang sudah bisa, tidak harus belajar jelimet, ya kan? Waktu asar di saat bayangan benda sama apa sama dengan bendanya. Di saat maghrib tenggelam, isya di saat sudah tidak lagi ada syafaq warna kemerahan di ufuk barat hilang, itu masuk pada waktu isya. Puasa, puasa dengan ru'yatul hilal. Gampang terlihat, apabila terlihat masuk puasa, kalau tidak terlihat sempurnakan dengan sahabat 30 hari selesai. Perkara-perkara yang begitu sangat mudah di dalam Islam. Dan itu justru merupakan keistimewaan, karena Rasulullah SAW menyatakan nahnu ummat ummiyah dalam konteks yakni bahwa kita itu umat yang paling dimuliakan oleh Allah, umat yang ummi. Ini konteksnya adalah kemuliaan bagi umat ini. Jahilah juhala, mereka adalah umat yang jahil, umat-umat yang ya, orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Akan tetapi falam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama rabbaniin. Idalah Rasulullah SAW meninggal dunia hingga lahirlah satu generasi yang mereka itu adalah ulama rabbani, ini para sahabat. Para sahabat itu kan langsung pada didikan Rasul ya. Ya Rasul itu mendidik tidak dengan baca tulis. Sampai meninggalnya beliau, beliau itu tidak tahu ya baca tulis. Rasulullah SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu Rasulullah SAW. Kalau beliau menulis surat, itu ada sekretarisnya. Para pencatat wahyu banyak dari kalangan para sahabat. Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk daripada pencatat wahyu. Beliau punya sekretaris yang menuliskan untuk beliau. Akan tetapi lahir daripada didikan beliau, bimbingan beliau, madrasah beliau, ulama rabbani, para ulama rabbaniyin, para sahabat wa ahbaran mutafarrisin, para ahbar, ini ulama sama, ini orang-orang ahlul ilm yang sangat piawai, cendekiawan-cendekiawan, menguasai daripada suluk beluk agama. Tidaklah sampai kepada kita dinul Islam melainkan melalui para sahabat. Ilaihimul ghayatul ulum, kepada mereka puncak daripada ilmu. Yani para sahabat. Wa ilaihimul muntaha fi istikhrajid daqa'iq wal fuhum. Dan kepada mereka muntaha, ini puncak daripada perkara-perkara dalam urusan agama yang paling jelimet dan ruwetnya, dan pemahaman-pemahaman yang paling dalamnya. Para sahabat, mereka disifati dengan a'maquhum ilman, paling dalam ilmunya, paling jauh daripada takalluf, tidak memberat-beratkan diri. Wahumul asatidah, dan mereka adalah para ustad-ustad. Ini para sahabat. Mereka adalah para ustad, pengajar-pengajar agama. Wa ghairuhum qisara an yakuna min talamidihim. Dan selain daripada mereka, qisarahu an yakuna min talamidihim. Mereka semua yang paling mulianya pun adalah murid-murid para sahabat. Ini tabi'in misalnya. Yang paling mulia, paling tinggi dudukannya dari kalangan para tabi'in, itu adalah muridnya sahabat. sehingga dari bimbingan seorang yang ummi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan umat yang begitu sangat mulia, kecerdasannya, pemahamannya, keilmuannya dan segala sisinya. Para sahabat Nabi ridwanul alaihim ajmain kemudian melahirkan generasi berikutnya para tabi'in, kemudian generasi berikutnya atba'ut tabi'in, melahirkan para ulama madhab, ulama-ulama madhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan ulama-ulama yang lain. Padahal dari pengajaran seorang yang ummi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan tidaklah Al-Qur'an itu ucapan daripada syaitan yang terkutuk. Bagaimana mungkin Al-Qur'an itu adalah ucapan syaitan, padahal syaitan itu sendiri akan lari terbirit-birit apabila mendengar lantunan-lantunan Al-Qur'an. Tidak akan sanggup untuk mendengarnya. Itu syaitan. Dibacakan ayat-ayat bisa mereka meradang. Bahkan kalau memaksakan diri bisa terbakar. Itu syaitan di hadapan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau tetap memaksakan diri, menahan daripada panasnya ayat-ayat yang dibacakan kepadanya, bisa terbakar. Bagaimana mungkin itu diucapkan oleh syaitan? Kalau syaitan saja keadaannya demikian. Wa innahum 'anil sam'i la ma'zulun, dan mereka ini para syaitan kata Allah, benar-benar mereka lari menjauh jauh-jauhnya dari mendengar ayat-ayat tersebut. Berkata Syekh, lamma dzakara jalalat kitabihi wa fadlihi bi dzikri rasulain al-karimain alladzaini wasala ilan nas ala aidihima wa athna Allah alaihima bima athna dafa'anhu kulla afatin wa naqsin mimma yaqda fi sidqihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah menyebutkan tentang kitabnya Al-Quran dan keutamaannya dengan menyebutkan dua rasul yang mulia, rasul dari kalangan malaikat dan rasul dari kalangan manusia. Yang keduanya, yakni malaikat Jibril dan Rasulullah Muhammad SAW, dengan perantara keduanya lah Al-Quran sampai di tangan-tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala memuji keduanya dengan ujian yang telah lewat sifat-sifat Jibril dan sifat-sifat Rasul SAW. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala menepis darinya, dari Al-Qur'an, segala macam celah dan kekurangan yang akan menodai daripada sisi kebenaran daripada Al-Qur'an. Maka kemudian Allah menyatakan wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Bukanlah Al-Qur'an itu ucapan syaitan yang terlaknat, yang terkutuk, ai fi ghayati bu'd anillah wa an qurbi. Itu makna ibadah rajim. Ia ini berada pada sepuncak-puncak kejauhan dari Allah. Berada sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan. Maka sifat-sifat seperti ini, ya, apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an, sifat-sifat seperti ini mengharuskan tentunya, ya, untuk diterimanya Al-Qur'an. Untuk diambil Al-Quran tersebut. Kalau sudah dijelaskan sedemikian rinci, sedemikian detail tentang Al-Quran dan sanadnya dan siapa yang membawanya, datangnya dari Allah ya melalui Jibril dengan sifat-sifatnya kepada Rasul Muhammad dengan sifat-sifatnya, dan bahwasannya Al-Quran itu sedikit pun tidak ada campur tangan dari syaitan. Sudah dijelaskan sedemikian detail, kok masih juga menolak? Fa'aina tadhhabun? Lantas kalian mau pergi kemana? Kalau seperti itu saja kalian tolak, fa'aina tadhhabun? Mau pergi kemana kalian? Aikaifa yasthur hadza bibalikum? Wa'aina azabat ankum adhanukum? Apa yang terbersih dalam benak kalian? Kemana hilangnya lenyapnya akal-akal kalian? Hatta ja'altum al-haqqal ladhi huwa fi a'la darajati syiddat bi manzilatil kadzib. Sehingga kalian jadikan al-haq, kebenaran yang sudah sangat jelas seperti ini, berada pada puncak derajat kebenaran, kalian dustakan, ya. Kalian jadikan bimanzilatil kadzib, seolah-olah itu adalah perkara yang dusta. Alladzi wa anzal ma yakun wa ardal wa asfal al batil. Di mana namanya kedustaan itu adalah derajat yang paling rendah, paling hina daripada kebatilan. Hal hadza illa min inqilabil haqa'iq. Bukankah ini artinya memutarbalikkan fakta? Ini artinya perbuatan mereka terhadap Al-Quran, di mana mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran. Lantas kalian mau pergi kemana? Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin apa yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Kita sisakan sedikit untuk kita baca pada pertemuan akan datang ayat yang terakhir. Insyaallah. Nabtahillahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.